السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات من الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات بتقوى الله عز وجل حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh yang berbahagia ini kita termasuk yang berbahagia berada di rumah Allah yang bersuci ini. Sebagaimana masjid adalah ahabbul biqa'i ila Allah, tempat yang paling dicintai Allah. Mudah-mudahan majlis yang diadakan di tempat yang paling dicintai Allah ini termasuk pula majlis yang mudah-mudahan paling dicintai Allah. Amin. Oleh itu kita bersyukur kepadanya atas taufik dan inayahnya yang menghadirkan kita di tempat yang mulia ini. Semoga tak satu pun amal kita, ibadah kita kecuali Allah terima. Dan semoga tidak satu pun harapan, doa dan permintaan kita kecuali dikabulkannya. Dan semoga nikmat yang sudah ada semakin lama semakin ditambah, karena Allah berjanji dan Allah tak pernah mungkir janji. Selawat dan salam semoga senantiasa menghiasi majlis kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga hati kita diteguhkan, iman kita dimantapkan, langkah kita dikuatkan untuk senantiasa berada di atas jalannya. Walaupun tidak sedikit terpaan fitnah syubhat atau gempuran gelombang syahwat yang hendak mencabut kita atau menyingkirkan kita dari jalan ini, tetapi kekuatan dan pertolongan Allah lebih kuat dari segalanya, khususnya kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Seperti kata Imam Al-Qayyim rahmatullahi alaih, fa inna quwwatal ilm tamna'uhu min fitnatis syubhat, karena kekuatan ilmu membentenginya daripada fitnah syubhat, wa quwwatal amal tahsunuhu min fitnatis syahwat, dan sesungguhnya kekuatan amal yaitu kekuatan dari ilmu yang diamalkan membentenginya daripada gempuran syahwat. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa'd. Ma'asyar muslimin, insyaallah pagi ini tak lama. Kalau biasanya tuan-tuan dah lama sekali katanya. Insyaallah sampai pukul 6 atau lebih sedikit saya mohon diri karena nak melangkah jauh. Insyaallah nak ke Selat Panjang pagi ini pukul 7. Dan semoga bisa dimaklumi ya. Ya saya takut membatalkan tuan-tuan terlanjur gitu. Daripada dibatalkan lebih baik kita bercakap sekejap melepas rindu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita sampai pada masih pengenalan terhadap kitab risalah ini. Dan mudah-mudahan semakin kenal semakin sayang. Karena tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta kata orang. Nah, kitab ini pada pertemuan yang lalu beliau atau Syekh Ahmad Syakir rahmatullahi alaih menukil perkataan Al-Fakhr Razi rahimahullah dalam kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i. Manaqib Asy-Syafi'i yaitu keistimewaan atau sifat-sifat Imam Asy-Syafi'i. Beliau menyebutkan kesimpulannya bahwa Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih telah menunjukkan kepada para ulama kaedah-kaedah dasar, rambu-rambu asas dalam melakukan istinbat terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada kaedah-kaedah, aturan-aturan umum untuk memahami Alkitab dan As-Sunnah, sehingga tidak sembarangan seseorang ketika menukil perkataan ulama yang mu'tamad. Mungkin secara zahir kita akan mengatakan bahwa imam ini tidak menerima ayat atau Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang kita tahu mungkin satu di antara 1000. Atau kita tidak tahu bahwa di antara dalil ada yang am dikhususkan, ada yang mutlak yang berlaku mutlak. Tetapi ternyata ada taqyidnya atau yang berlaku mujmal ada mubayyannya dan seterusnya. Atau ada di antaranya ada yang membabi ikhtilaf al-hadis, itu kontradiksi di antara hadis, atau ada di antara nasikh dan mansukh. Maka Imam Asy-Syafi'i mengingatkan kepada hal ini. Walaupun seperti yang kata-katakan dulu, dasar-dasar ilmu itu sudah menjadi ilmu terapan di masa Nabi dan para sahabatnya, tetapi belum lahir sebagai kaedah-kaedah. Dan biasanya kaedah lahir di saat ilmu atau ketajaman ilmu orang semakin tumpul. Para sahabat analisanya tajam dan mereka tak perlu kaedah. Seperti mereka berbicara dalam bahasa Arab, perlu kaedah? Hah? Antum orang Kuansing perlu pakai kaedah baca bahasa Kuansing? Enggak, dari rahim dah keluar dengan bahasa yang itu, tak perlu kaedah. Tapi kalau saya nak belajar bahasa Kuansing, harus tanya dulu, bondo, apa bahasa Kuansingnya? Bondar kan? Ya. Tercebur, tercobur, tercobur kan? Dan seterusnya. Harus saya belajar. Demikian juga orang Arab dulu, tak perlu kaedah. Nahu sorok tak perlu bagi mereka. Tapi mereka sendiri adalah Nahu dan Nasara itu sendiri, balaghah mereka sendiri. Syair itu seperti mengucapkan kata biasa kita. Kalau kita yang biasa berpantun misalnya, nengok mata antum sedadak keluar pantun langsung kan? Iya, keluar pantun. Tapi yang tak pandai berpantun perlu ke kaedah, iya kan? Yang tak pandai bersajak perlu kaedah. Nah, selain saya ingatkan bahwa semakin banyak alat yang digunakan, semakin banyak ilmu alat, berarti ilmu kita semakin telan, pemahaman kita semakin singkat dan lambat. Ya, orang bekerja pakai alat dengan tak pakai alat, mana yang lebih cepat kerjanya? Pakai alat lebih cepat? Enggaklah, dia harus pesan alat dulu, ada nunggu persetujuan dulu, ya kan? Apalagi kalau alat pemerintah, lama itu mengeluarkannya, dia perlu anggaran dulu. Tapi kalau yang bisa dia bekerja tanpa alat, langsung ya. Kalau ada yang pandai manjat kelapa, perlu lama-lama? Enggak kan? Saya manjat dan selesai. Tapi kalau pakai alat, telepon Pak Kadis dulu. Ya, dan seterusnya. Jelas, semakin banyak alat digunakan, kemampuan kita semakin lambat. Orang dengan alat sekarang enggak berani lagi manjat kan? Iya. Kalau sudah pakai alat, berani manjat tanpa tangan-tangan kosong enggak lagi kan? Bahaya nih, bahaya. Demikian juga semakin banyak rumah sakit, alat-alat kesehatan, orang semakin banyak yang sakit. Iya tak? Coba identifikasi nanti waktu antum masa kecil dengan sekarang, mana lebih banyak penyakit? Sekarang, alhamdulillah. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin, sekali lagi, kalau nak tahu masa keemasan Islam itu, masa Nabi SAW. Nabi dah bohong dia, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Jadi ilmu bukan sekarang banyaknya. Kalau karena banyaknya ilmu alat, berarti sekaranglah masa keemasan. Tapi saya yakin kita tidak akan menerima masa ini masa keemasan. Masa keemasan Islam. Kalau populasi yang banyak, sekarang lebih banyak. Tetapi kita tak yakin bahwa hari ini adalah masa keemasan Islam. Maka masa keemasan Islam itu adalah masa Nabi SAW, kemudian para sahabatnya, kemudian masa tabi'in. Ini penting kaum muslimin. Karena kalau salah menentukan ini, maka kita akan keliru dalam mengambil referensi. Salah dalam menentukan ini, salah ke dalam meniru dan mengambil referensi. Orang kalau dikatakan ini pendapat Abu Bakar, Abu Bakar tidak ada, tidak pandai usul fikir, ya. Gitu ya. Tidak pandai usul fikir. Dia tidak tahu bahwa orang mengambil usul fikir dari Abu Bakar itu. Jelas? Hah? Kalau kita bilang pendapat Abdullah bin Umar, oh Abdullah bin Umar, nah ada doktor di usul di mustalah hadis, tidak paham dia. Kan? Bukan tidak paham, dia tidak perlu kaidah mustalah. Dan dia sendiri dasar ilmu mustalah. Sekiranya ini sangat, tapi akan saya ulang-ulang lagi. Nih. Karena banyak mengambil salah dalam menentukan referensi. Sehingga tidak ada ta'zim terhadap generasi Nabi alaihissalatu wassalam. La ilaha illallah. Maka siapa? Imam Al-Fakhr Razi menyebutkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i, kalau orang menjadikan bapaknya filsuf dunia adalah imam. Tidak imam ya, tidak imam. Kalau secara bahasa di imamnya diikuti orang, tapi imamnya kaum kafirin. Nah, kalau imam kita ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dia dianggap sebagai filsuf dunia, maka Imam Asy-Syafi'i adalah bapak usul fiqh dunia. Begitulah dia menisbatkan. Dia keluarkan Aristoteles ini, Aristoteles jadi bapak filsuf dunia. Saya sebenarnya setuju juga sebenarnya. Nah, ya, kalau dikatakan orang yang paling cerdas berpikir, tidak ada kecuali para nabi. Imam Ibnul Jauzi ada kitabnya namanya Al-Azkiyah artinya kumpulan orang-orang cerdas. Maka urutan pertama dia katakan orang paling cerdas itu adalah Al-Anbiya, para nabi, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan di depan seluruh para nabi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyur muslimin, Wa qala Badruddin Az-Zarkashi, Imam Badruddin Az-Zarkashi fi kitab Al-Bahr Al-Muhit fi Al-Usul, dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit fi Al-Usul. Saya masih menukil dari makhdud manuskripnya, tapi kitab ini belakangan sebelum saya tamat sudah diterbitkan dalam beberapa jilid. Berapa jilid ini? Saya lupa, 10 atau 8 jilid. Nah, qala Asy-Syafi'i awwalu man sannafa fi usul al-fiqh. Karena kitab Al-Bahrul Muhit adalah takhasus usulul fiqh. Usul fiqh. Maka tentu beliau akan berbicara siapa pendiri ilmu ini atau penemu lah ya, penemu ilmu ini. Dia sudah ada, maka dikatakan penemu. Nah, dia sudah ada, tapi siapa yang menemukan kaidah-kaidah ini? Maka dia katakan awwalu man allafa fi min fi afwan awwalu Asy-Syafi'i awwalu man sannafa fi usul al-fiqh. Asy-Syafi'i rahimahullah adalah orang pertama yang menyusun usul al-fiqh. Sannafa fihi kitab ar-risalah. Dia menyusun kitab ar-risalah. Wa kitab ahkamil Qur'an. Kitab ahkamil Qur'an. Berarti yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum. Berarti ada tafsir tematik itu sudah dari dulu sudah ada nam. Wa ikhtilafil hadis. Dan ilmu ikhtilafil hadis yaitu ilmu tentang ilmu kontradiksi hadis. Ilmu kontradiksi. Ya, hadis-hadis yang dianggap oleh orang bertentangan, maka Imam Asy-Syafi'i menemukan ilmunya bahwa sebenarnya bertentangan itu adalah dari pemahaman kita, padahal pada hakikatnya tidak bertentangan. Wa ibtal al-istihsan, itu ilmu tentang tidak bolehnya kita melakukan istihsan dalam beribadah. Tidak boleh menganggap sesuatu itu baik lalu dijadikan syariat. Imam Syafi'i termasuk yang melarang itu. Ibtalul istihsan. Kita sering beragama ini asal baik. Asal baik. Tidak ada pertimbangan benarnya. Karena sesuatu itu mesti baik dan benar. Kalau baik, mohon maaf, orang-orang yang tidak Islam pun juga mengajar yang baik. Artinya itu sesuatu yang musyarak, bergabung antara orang Islam dengan bukan Islam. Coba orang non Muslim menganjurkan berkasih sayang, sama ya, walaupun kita tidak disayangnya. Inam. Orang non Muslim menganjurkan apa berbudi luhur, sama. Iya. Orang non Muslim menganjurkan menolong sesama, ya. Islam juga, Islam tak? Radikal itu. Tidak, tetap menganjurkan. Semua orang menganjurkan menghormati hak orang lain, betul? Betul? Menganjurkan saling sapa, betul? Hah? Saling sapu? Tidak, saling sapa, bukan saling sapu. Nah. Dan seterusnya. Ini semuanya kebaikan-kebaikan. Seluruh agama mengajar kebaikan. Ini tidak khusus orang Islam. Cuma Islam punya keistimewaan. Bukan hanya sekedar baik, tapi ada unsur mesti benar. Jelas? Memberikan korek api ke orang, baik. Baik kan? Tapi kalau mengambilkan air korek api ke, baik tak? Benar enggak? Untuk bakar lahan. Maaf Pak, saya mau bakar lahannya. Padahal tolong-menolong bagus kan? Bagus kan? Kita punya, orang tak punya, dia minta kita beri. Baik, baik. Tapi benar tidak diberikan korek api? Hah? Jelas? Ada orang perlu pisau. Memberikan minjam pisau kita baik. Tapi saya nak minjam pisau bunuh diri katanya. Boleh? Tidak benar. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tidak sembarang baik. Harus benar. Demikian juga dalam beribadah. Maka Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih sangat keras dalam masalah ini, bahwa man istahsana faqad ibtada, Imam Syafi'i mengatakan siapa yang menganggap sesuatu itu baik lalu jadikan agama, sesungguhnya dia sudah berbuat bid'ah. Ini masalah bid'ah dinisbat kepada Imam Syafi'i. Syafi'i mengatakan ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang terlarang. Ini perlu pembicaraan panjang, tapi secara ringkas Imam Syafi'i ketika menyebutkan pembagian bid'ah, dia bicara tentang bahasa. Wa ma'lumun fi lisanil Arab, dimaklumi dalam bahasa Arab, bukan istilah syar'i, tetapi dijadikan orang sebagai pembagian syar'i. Yang kedua, mohon maaf saya belum menemukan dalam kitab Asy-Syafi'i perkataan itu. Hanya dinukil oleh ulama-ulama lain, wallahu alam. Tapi dia jelas bahasanya fi lisanil Arab, bahasa. Secara bahasa memang bid'ah itu ada yang baik. Karena bid'ah itu bahasanya indah kan. Badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi secara rapi. Badi' bid'ah. Tetapi secara bahasa, tapi secara istilah Imam Syafi'i mengatakan man istahsana syai'an faqad ibtada. Siapa yang menganggap sesuatu baik lalu dijadikannya agama, dia sudah berbuat bid'ah. Berarti kalau dia mengatakan bid'ah dalam masalah ini, berarti terlarang bid'ah dalam agama. Tapi kita tidak sedang bicara ini sekarang. Ini panjang ceritanya. Insyaallah sampai hari kiamat tak ada lepas khilafnya ini. Ya, tidak akan selesai khilafnya. Tidak akan selesai selama bid'ah masih ada dan sunnah masih hidup. Tapi kalau sudah tinggal bid'ah saja, selesai masalah, aman tuh nanti. Ya, kalau tinggal sunnah saja aman juga. Tapi kalau masih ada bid'ah dan sunnah, akan selalu khilaf. Ya, yang penting jangan sampai kalap. Itu aja. Khilaf boleh, kalap enggak boleh. Nah, khilaf boleh, kalap enggak boleh. Ya jelas. Sebaik yang mendukung bid'ah maupun yang mendukung sunnah, jangan sampai kalap. Ya, jangan sampai kalap. Karena bagaimanapun walaupun orang berbuat bid'ah, dia masih saudara sesama muslim. Haknya harus diberikan. Jangan gara-gara uang bid'ah lah. Tak pak jualan apa, tak mau beli sama dia, sama Cina beli kok. Masa saudara muslim yang ahli bid'ah kita tak beli? Ya, seburuk-buruknya pelaku bid'ah selama tidak mengafirkan, selama bid'ahnya tidak membuat dia keluar dari Islam, lebih baik dari orang kafir. Ya, lebih baik. Jual kelapa, tengok, oh ni ahli bid'ah ni, keluar tak jadi beli, ini bahaya. Oh, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Atau karena dia ahli bid'ah tak bayar hutang pun dia. Jangan. Boleh. Alah itu. Atau ada haknya gajinya lalu kita potong. Potong gara-gara bid'ah. Tak boleh. Ya. Potong gara-gara bid'ah. Tapi kalau antum hak antum pribadi punya pemberian, saya akan beri pada orang yang istiqamah di sunnah. Itu hak antum tu ya. Tapi hak dia jangan dipotong lah. Jelas. Kalau nak mendahulukan yang lain silakan. Mendahulukan. Tapi sebaiknya kan ada orang-orang kafir saja mau masuk, diharapkan masuk Islam boleh dapat zakat kan? Ya, orang yang belum masuk Islam, ini pengertian mu'allaf ni kita kan sudah masuk Islam semua kan? Enggak, ini yang belum masuk Islam diharap masuk Islam boleh zakat? Boleh kan? Belum tahu ya, belajar lagi nak. Boleh diberikan zakat. Apalagi orang yang sudah Islam yang diharapkan dapat hidayah. Jelas, misalnya ada 5 rumah nih, 3 suka bid'ah, 2 setengah-setengah, 1 tak jual nih. Misalnya, antum jangan lompat-lompat. Kalau mau dikasih semuanya, mana tahu dengan pemberian antum dia tertarik. Ternyata acuko saya makin berjanggut, semakin banyak gugur, semakin banyak keluar duit dari jenggotnya. Makin bagus nih kesannya. Tapi enggak, ini semakin berjanggut, matanya semakin merah, mukanya semakin masam. Nah, bagus itu. Jadi kesan berbalik dengan dakwah. Berbalik dengan dakwah, ya. Awak sudah jadi sekarang bersomak di sini kan. Habis itu hati berkomak pula. Itu tambah tidak sedap orang nengok. Jadi seharusnya ke sini bersomak tapi wajah berseri. Cobalah kalau hutan itu tanaman itu kalau dirapikan nak cantik nampak kan. Tapi sudah somak tak teratur pula. Mana sedap nengok ya. Jelas. Alhamdulillah. Sampai situ pula ya Imam Syafi'i. Wa kitabu jami'il ijma'il ilmi, di antara kitabnya jama'ul ilmi, wa kitabul qiyas, kitab tentang qiyas. Dan ini kaum muslimin, setiap kitab lahir selalu ada latar belakangnya. lahir ilmu usul fiqh, karena Imam Syafi'i melihat orang istimbat sejarah secara serampangan. Semua baru belajar dua hadis sudah jadi ahli istimbat. Ini bahaya ini. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Weh, ustaz tuh enggak tahu sunnah dia katanya. Subhanallah. Jangan-jangan bahkan sebagian mengatakan Imam Syafi'i enggak tahu sunnah. Saya ketemu orang Cina baru belajar, baru ma'had dia, belum masuk kuliah di Madinah tuh. Selesai belajar apa dari bis sampai berjalan kan menjelang apa selesai selepas asar tuh. Cakap kenalan gitu tuh. Dia bilang Syekh Huzaifi ini ahli bid'ah katanya. Bahasa Arabnya saya payah memahaminya. Bahasa Arabnya belum jelas, tapi sudah mengatakan Syekh Huzaifi bukan ahli sunnah. Auzubillah sebenarnya. Ini orang sudah sebelum berjenggot sampai dah putih jenggotnya, dididik di atas sunnah. Dan imam a'immatul masjid Nabawi, imam segala imam masjid Nabawi. Imam-imam yang di bawahnya ada yang belum lahir, dia sudah jadi imam di situ. Nah, lalu tiba-tiba datang orang Cina belum pandai bahasa Arab, dia bilang Imam Huzaifi tidak bermanhaj ahli sunnah. Saya bilang, saya juga tidak jelas juga, saya tak ahli sunnah dan tidak ini sebenarnya. Tapi yang jelas, ayolah belajar dulu. Jangan pikirkan orang yang lebih besar dari kita. Pikirkan kita dulu. Saya sudah ahli sunnah atau belum? Nah, nanti kalau sudah antum berilmu, amalkan itu, sebarkan itu. Antum nak tahu orang ini sesat tak sesat, ya? Tak perlu. Tapi antum tahu pekerjaan ini sesat tak sesat, itu yang paling perlu. Jelas? Karena menyalahkan orang itu punya tabiat, ada konsekuensi hukum bagi kita. Kita akan dicarinya di akhirat nanti. Tapi kalau kita mengamalkan ini benar, ini salah, itu tak susah. Karena yang kita cari apa kan bukan pribadi orang, bukan seseorang tertentu, tapi adalah ilmunya. Ilmunya. Maka mengetahui yang hak dan batil lebih penting daripada mengetahui alil hak dan alil batil. Ada sebagian di grup ditulis ustaz-ustaz ahli sunnah di Indonesia. Ini menyalahi manhaj ahli sunnah. Ahli sunnah dulu, mereka kalau nak merilis juga orang-orang yang harus berhati-hati terhadapnya. Makanya ada kita kutubun hadzara minhal ulama. Bukan membuat daftar orang yang boleh, berarti selain itu tak boleh. Sampai di mana ilmu antum? Sehingga sudah punya daftar ini ahli sunnah, nanti mafhumnya selain ini jangan diambil ilmunya. Dosa enggak ini? Ya saya takut ini dosa kaum muslimin menghalangi orang dengan daftar yang kita buat. Siapa yang tak masuk daftar nanti bukan ahli. Berapa antum tulis? 1 juta? Ada 1 juta? 100 ribu? 10 ribu? 10 orang? Subhanallah. Alangkah sempitnya dunia ini. Alangkah sempitnya ahli sunnah. Jangan dipersempit ruang yang Allah berikan lapang. Jangan dipersempit. Jangan sembarang membuat sesuatu karena nafsu. Tapi buatlah dan ikutlah para ulama ahli sunnah yang benar-benar tahu dan berilmu. Seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Saya tidak tahu Imam Syafi'i membuat daftar orang-orang yang boleh diambil ilmunya. Padahal di masa Imam Syafi'i sudah ada aliran Mu'tazilah, sudah ada aliran Murji'ah, sudah ada aliran Syiah, sudah ada dan seterusnya. Tapi yang mereka lakukan adalah si bulan ini kesesatannya, itu sudah cukup. Jangan membatasi dengan daftar-daftar yang tidak valid. Karena sangat besar resikonya. Resikonya besar. Karena orang akan menjadikannya sebagai sesuatu seperti wahyu dari langit, bahwa selain dari daftar ini tak boleh didengar namanya. Namanya tak boleh dengar. Apalagi ada lagi ilmunya. Namanya tak boleh disebut. Seperti menyebut nama Fir'aun dalam masjid. Oh itu jangan, itu syaitan tuh kan. Auzubillah. Jelas? Kalau tidak jelas saya ulang lagi. Yang jelas nah. Allahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Dan saya melihat dalam daftar itu banyak ahlus sunnah yang tak masuk. Iya. Tak masuk. Apa kategorinya? Tidak ngaji di Zaid bin Sabit, tidak ahli sunnah. Ya boleh. Kalau itu mah kategorinya betul lah. Nah, nak ngaji di Masjid Zaid bin Sabit, nak ngaji di Masjid Agung An-Nur, nak ngaji di, misalnya Abidah Al-Sunnah, berarti sama kita akhirnya dengan orang-orang yang juga membatasi diri dengan kelompoknya. A'udzubillah thumma a'udzubillah. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ahlus sunnah itu kata Imam Ahmad, kullu musta'milin lis sunnah. Setiap orang yang mengamalkan sunnah. Tidak ada partai ahli sunnah, enggak ada. Tidak ada hizbu ahli sunnah, tidak ada. Tidak ada masjid. Hah? Siapa yang tak masuk ke dalamnya tidak ahli sunnah. Kalau gitu kita sudah jadi hizbi dengan ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ini subhat lagi. Ya. Al-Qiyas, Kitabu Al-Qiyas. Wa aqulu inna abwabal kitabi wa masailahu allati arada asy-Syafi'i fiha al-kalam ala hadits al-wahid wal hujjah fihi wa la syurut sihhat al-hadits wa adalati ar-ruwat wa rad al-khabar al-mursal wal muqati' ila ghairi dhalika ma yu'rafu min al-fihr as-sa'imi fi akhir al-kitab. هذه المسائل عندي أدق وأغلى ما كتب العلماء في أصول الحديث بل إن المتفقه في علوم الحديث يفهم أن ما كتب بعده إنما هو فروع منه وعالة عليه وأنه جمع ذلك وصنف على غير مثال سابق فلله أبوه. Ini perkataan daripada Imam Az-Zarkashi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan inna afwan Syekh Ahmad Syakir. Saya katakan sesungguhnya bab-bab kitab risalah wa masailahu dan masalah-masalah yang dibahasnya allati arada asy-Syafi'i fi al-kalam ala hadits al-wahid, yang di dalamnya Imam Asy-Syafi'i membicara tentang hujjahnya hadis wahid. Hadis wahid itu hadis yang tidak diriwayatkan oleh orang secara mutawatir, hanya diriwayatkan oleh yang tak sampai riwayatnya mutawatir. Apa mutawatir? Nanti. Ya, jangan sekarang. Ini isi kitabnya nanti. Mutawatir diriwayatkan orang banyak, yang mustahil orang berbohong sebanyak itu. Sepakat berbohong. Nah, orang-orang ahli kalam yang terinspirasi oleh cara istimbatnya ahlul i'tizal, orang Mu'tazila, menganggap hadis wahid itu tidak dijadikan hujjah karena dalalahnya dhanni. Maka Imam Asy-Syafi'i jelaskan bahwa walaupun dalalahnya dhanni menurut kalian, tetapi Allah dan Rasulnya sudah menjadikannya hujjah. Maka perkataan Allah dan perkataan Rasul lebih tinggi daripada ijtihad dan logika kita. Jelas? Kalau enggak nanti antum jadi ahli logika, bukan ahli sunnah. Bedanya ahli sunnah dan ahlu al-aql. Ahlul akal tak menerima Al-Quran Al-Hadith kecuali yang sesuai akalnya. Kalau sunnah tidak. Ahlul sunnah tidak menerima logika selama tidak sesuai dengan Al-Kitab dan sunnah. Mana hebat? Mana lebih hebat, Al-Quran Al-Sunnah atau akal? Ini panjang ceritanya Ustaz katanya. Tidak perlu panjang. Allah tak pernah memuji dirinya dengan sebutan akal. Jelas? Ada nama Allah Al-Aqil? Ada? Tidak ada ya? Karena akal itu sebuah makhluk kecil dibanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menyebut dirinya Al-Allam, yang banyak ilmu. Makanya ilmu itu tak dapat dengan akal. Yang akal itu khayalan yang dapat. Lamunan betul. Pikiran dapat. Tapi ilmu tak dapat dengan berpikir. Kalau seandainya ilmu dapat dengan berpikir, tidak perlulah Ahmad dari Baghdad pergi ke Yaman, pergi ke Basra, pergi ke Kufa, perlu ke Mekah, pergi ke Madinah, sah? Betul? Menung aja di rumah, ya kan? Salat kira-kira berapa rukunnya? Lalu dia rumuskan, rumuskan menurut kira-kiranya. Kalau begini, bisa dia bertemu sama Syafi'inya? Ah, Syafi'i dibuat pula. Ternyata pikiran Syafi'i lebih dalam daripada Ahmad. Syafi'i bilang rukun solat 59, Imam Ahmad bilang 13. Antum pilih mazhab Ahmad atau mazhab Syafi'i? Kenapa? Lebih mudah. Lebih simple daripada 59 kan. Akhirnya nanti yang lain pilih lagi yang lain. Lebih enak 59. Semakin banyak amal semakin banyak gajinya. Iya kan? Iya. Betul? Akhirnya berpecahlah umat ini antara mazhab 59 dan mazhab 13. Itulah kaum muslimin, akal tak pernah menyatukan. Maka Allah tak pernah memuji dirinya dengan akal. Di sini bedanya imam kita Asy-Syafi'i, insyaallah kita sambung lagi nanti pada waktu yang akan datang. Masih mohon izin karena hari ini saya harus menjemput kawan-kawan dulu dan jam 7. Ya, diizinkan. Kalau enggak saya batalkan berangkat. Ya, mohon maaf sekali. Saya minta izin dan kita jumpa lagi pekan depan insyaallah taala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.